بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، حاضرين جماعة Masjid Agung Al-Ukhuwah yang Allah muliakan، para pendengar Radio Roja Cilengsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, juga pendengar Radio Al-Bayan di Cianjur, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, juga pemirsa TV Roja dan TV-TV lain di mana saja Anda berada, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Jumat yang lalu kita sudah membahas salah satu sikap yang bertolak belakang dengan Tauhid, yaitu istihza kepada Allah, mengolok-olok Allah Azza wa Jalla ataupun ajarannya, atau mengolok Al-Quran, mengolok-olok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya. Itu sikap yang bertolak belakang dengan Tauhid dan merusak Tauhid. Salah satu di antara perbuatan yang juga bisa merusak Tauhid adalah lubsul halqah wal khayta wa nahwihima biqasdil raf'il bala au daf'ihi. Salah satu perbuatan yang merusak Tauhid adalah mengenakan gelang atau benang atau yang sejenisnya di tangan dengan maksud, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya musibah, bala, penyakit, atau untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Ini termasuk di antara perbuatan jahiliyah. Melakukannya merupakan perbuatan syirik kecil dan bisa terangkat sampai kepada syirik besar, tergantung kepada sejauh mana keyakinan orang yang memakainya terhadap benda tersebut. Bisa syirik kecil, tapi juga bisa syirik besar. Pernah di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Imran bin Husain radhiyallahu an menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufar faqal ma hadha qal min alwahina faqal inza'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya alaik ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bihi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa aqarrahu Adh-Dhahabi. Kata Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang di tangannya itu ada gelang yang terbuat dari kuningan, dari logam. Kemudian beliau bertanya, ini apa? Dia menjawab, ini pencegah setiap hal yang menghinakan. Agar tetap mulia, pencegah adanya penyakit, pencegah adanya mara bahaya, kemadharatan. Itu maksud orang itu memakai gelang di tangannya. Apa kata Nabi SAW? Cabut dia, copot dia, karena hal itu tidak menambah apapun bagi kamu, kecuali hanya menambahkan kehinaan. Bukan mencegah kehinaan, tapi justru menambah kehinaan. Enggak hina gimana? Orang yang hidup mulia, berakal, bersandar kepada benda mati yang dia bikin sendiri. Mestinya yang dibikin, yang berkhidmat kepada yang membuat. Ini malah yang membuat, yang berkhidmat, menyandarkan diri, tawakal, percaya kepada benda yang dibuatnya. Lalu Nabi SAW bersabda, فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا. Seandainya kamu mati dalam keadaan si gelang itu masih ada di tanganmu, kamu tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang la ba'sa bihi. Sanadnya enggak ada celah, enggak ada cacat, enggak ada kekurangan. Disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, juga oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Zahabi menyetujui pensahihan Al-Hakim tentang hal ini, yang menunjukkan terlarangnya seseorang memakai jimat dalam bentuk ada gelang yang dia pakai di tangannya dengan maksud, dengan tujuan, dengan niat. Gelang ini bisa mencegah dari penyakit atau bisa menyembuhkan penyakit tanpa ada hubungan sebab akibat antara gelang itu dengan penyakitnya. Tidak ada alasan ilmiah yang menjelaskan hal itu, tapi murni berdasarkan keyakinan. Ini punya khasiat, ini punya kesaktian, ini punya faedah untuk menolak penyakit, menyembuhkan penyakit yang ada dan yang sejenisnya. Kata Nabi SAW, itu hanya menambah kehinaan. Bukan menghindari kehinaan, tapi menambah kehinaan. Kalau kamu mati dalam keadaan gelang itu masih terlilit di tanganmu, maka kamu tidak akan pernah berbahagia selama-lamanya. Termasuk mengaitkan sesuatu yang kemudian digantungkan di leher dan diniatkan, diyakini sebagai pencegah dari musibah. Apapun musibahnya, penyakit atau kecelakaan atau niat jahat, usaha jahat orang, kalau ada benda yang terlilit di lehernya, digantungkan di lehernya, baik itu berupa umpamanya binatang-binatang laut berupa kerang, berupa umpamanya tahu kewuk ya, kewuk atau apa saja yang kemudian digantung, kadang-kadang siung atau taring dari binatang laut, anjing laut, singa laut atau yang sejenisnya, kemudian digantungkan di lehernya. Itu disebut dengan sebutan tamimah, jamaknya tamaim. Dan kadang-kadang yang dililitkan itu adalah ayat Al-Quran yang dituliskan di atas secarik kertas, dililitkan, diplastikin, kemudian dikasih benang atau tali, kemudian digantungkan di mana? Di leher. Itu biasanya dipakaikan kepada anak-anak kecil. Kadang-kadang digantungkan juga kepada apa? Kepada leher binatang. agar binatang itu tidak terkena penyakit, agar anak itu juga tidak terkena penyakit. Kalau yang digantungkan itu selain Al-Quran, maka seluruh ulama sepakat tentang keharamannya. Karena adanya dalil nas yang sharih, yang jelas dan tegas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Baik fungsinya mencegah dari kemadharatan atau untuk menarik atau menebar daya pesona kepada orang lain. Baik orang lain itu seluruh manusia tanpa pengecualian. Menggantungkan benda itu agar atasan sayang kepada kita, agar guru sayang kepada kita, dosen sayang. Mau salah mau benar jawaban kita dibenerin terus. Mau salah mau benar ketika ujian dikasih A terus, dikasih nilai tertinggi terus. Atau memikat lawan jenis, bahasa kitanya apa? Asihan atau pelet. Bukan pelet para blauk, bukan. Tapi pelet untuk memikat hati lawan jenis agar jatuh cinta setengah mati kepada dia. Bahkan kalau perlu 100% mati, cinta mati. Itu termasuk diantara jenis-jenis tamimah. Kalau benda-benda lain disepakati keharamannya. Adapun kalau yang digantungkan itu adalah Al-Quranul Karim, ditulis dalam secari kertas, atau kalau sekarang diprint, atau malah lembaran mushaf Al-Quran disobek, satu lembar digulung-gulung, dibungkus dengan plastik biar tidak terkena air, digantungkan dengan maksud mencegah dari sihir, dengan maksud mencegah dari penyakit. Maka ulama dalam hal ini ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, tapi warrajih adamu jawazihi. Pendapat yang kuat tidak boleh. Karena apa? Pertama, saddan lidzari'ah. Saddan lidzari'ah itu maknanya menutup pintu-pintu keburukan. Karena itu, kalau itu dibolehkan, nanti meremet dibolehkannya juga menggantungkan hal lain selain ayat Al-Quran. Itu pertama. Kedua, mungkin gak ayat Al-Quran itu nanti terhinakan? Iya, mungkin dia nanti ke WC ya. Kemudian tidak dicopot. Ketiganya, karena tidak ada pengkhususan dari Nabi SAW tentang bolehnya hal itu. Tidak ada pengecualian menggantungkan benda apapun tetap terlarang. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasul SAW yaqul, innar ruqa wattama'im wattiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa, ruqanya bukan rumah toko, tapi jampe-jampe. Jampe-jampenya bukan diambil dari Al-Quran. Jampe-jampenya adalah diambil dari bahasa jin yang tidak terfahami. Dalam bahasa Sunda ada yang disebut dengan apa? Jangjawokan. Bahasanya tidak difahami, tapi itu bahasa jin. Nah, itu disebut mantra bahasa kita. Jampe-jampe, tapi bukan diambil dari Al-Quran. Bukan diambil dari hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, sungguhnya jampe-jampe dan tamaim, jimat-jimat. Wattiwalah. Tiwalah ini pelet. Tiwalah ini asihan untuk memelet orang. Baik memelet lawan jenis, seseorang mau ditembak tapi nolak terus, ah sudah dipelet saja. Dengan ritual tertentu, mantra tertentu, benda tertentu. Atau memelet orang pada umumnya, buka rumah makan, gak peduli enak atau tidak, yang penting laku, kemudian dia pergi ke dukun. Akhirnya banyak konsumen kedatang ke sana memakai bantuan jin atas perantara dukun yang tadi dimintai pertolongannya. Itu termasuk bagian dari tiwalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya jampe-jampe, jimat dan asihan syirik. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, di musnadnya, dan juga Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Hadis lain dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an secara marfu berkata Nabi alaihi salatu wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa orang yang menggantungkan jimat apapun bentuknya, terbuat dari apapun dia, maka itu syirik. Dan ini umum, tidak ada pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengecualian kecuali dari tulisan ayat Al-Qur'an umpama, maka tidak. Ini umum, apapun yang digantungkannya maka itu adalah tamimah, itu adalah jimat. Dan tidak boleh diyakini, tidak boleh dilakukan. Tidak boleh seorang pun menggantungkan hal tersebut. Hal lain yang juga bertolak belakang dengan tauhid adalah at-tabarruk bil asyjar wal ahjar wal athar wal banayat. Yaitu tabarruk. Tabarruk itu bahasa kitanya ngalap berkah. Berkata mu'alif, wa tabarruk maknahu tolabul barokah wa roja'uha wa itiqaduha fitilkal asya. Tabarruk adalah ngalap barokah, mengharapkan barokah, dan meyakini adanya barokah di benda tersebut. Tabarruk kepada pohon, tabarruk kepada batu-batu, tabarruk kepada bekas-bekas peninggalan orang-orang zaman dahulu, termasuk tabarruk kepada kuburan, siapapun kuburan tersebut. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa hukmuhu annahu syirkun akbar. Hukum bertabaruk kepada benda-benda tadi hukumnya syirik besar. Kenapa? Li'annahu ta'allukun ala ghairillahi subhanahu wa ta'ala fi husulil barakah. Karena perbuatan itu berarti mengaitkan diri kepada selain Allah dalam meraih barakah. Wa'ubadul awthan innama kanu yatlubuna al-barakah minha. Dulu para penyembah berhala menyembah patung-patung. Patung itu visualisasi dari orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh masa hidupnya jadi panutan, masa hidupnya jadi ikutan orang, terus mati, kemudian orang mendambakan, merindukan kehadiran orang soleh tersebut, diingat-ingat, lama-lama dibikin patungnya. Tidak untuk disembah, lama-lama disembah dalam rangka tabarruk. Mengalap barokah dari patungnya orang soleh, seperti Lata, seperti Uzza, seperti Manat, seperti Hubal, dan yang lain-lainnya. Dulu dalam rangka ngalap barokah. Termasuk fattabarruk biquburi sholihin kattabarruk billata. Bertabarruk kepada kuburan orang soleh sama dengan tabarruk kepada Lata. Lata itu dulu orang soleh. Dikubur, kuburannya dijadikan tempat ibadah. Dengan niat apa? Tabarruk kepada orang soleh yang dikuburkan di sana dalam rangka supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui orang soleh ini dengan sedekat-dekatnya. Makanya pas ditegur mereka berkata, la na'buduhu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah, beribadah kepada kuburan ini kecuali untuk lebih mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itulah dalih orang-orang musyrikin saat itu ketika diberi apa? Diberikan peringatan tentang tidak bolehnya hal itu. Jadi tabarruk kepada kuburan orang soleh sama dengan tabarruk kepada Lata, karena Lata juga kuburan orang soleh. Tabarruk kepada pohon, batu sama dengan tabarruk kepada Uzza dan Manat dan juga Hubal. Hubal berupa pohon, ya. Sebuah hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Qala famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ini ketika sudah selesai menata kota Mekah setelah kota Mekah ditaklukkan. Mekah kemudian menjadi kota yang menjadi milik kaum muslimin. Seluruh pemeluknya Islam. Orang yang baru masuk Islam ikut ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mu'allaf, baru masuk Islam. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami keluar menuju Hunain. Dan saat itu, wa nahnu hudatsau 'ahdin bikufr. Kami baru saja lepas dari kekafiran. Baru masuk Islam sebagai mu'allaf. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang-orang musyrik ketika itu memiliki sebatang kayu. Biasanya namanya sidrah, batang kayu bidara. Mereka suka beribadah, suka apa? Berdiri di depan kayu itu dan menggantungkan senjata-senjata mereka di kayu itu. Kalau sudah digantungkan di sana, ini senjata tuh jadi pusaka. Senjatanya itu jadi bertuah, menjadi sakti mandraguna. Kadang-kadang diyakini bisa bergerak sendiri. Dan yang sejenisnya, yang itu disebut dengan sebutan dhatu anwapo. Jadi sejenis kayu yang diyakini ada barokah. Senjata yang digantungkan jadi bertuah. Maka kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami melewati salah satu batang kayu sidrah tadi. Lalu berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Jadikan, buatkan bagi kami dhatu anwat. Satu aja. Sebagaimana mereka juga punya tuh dhatu anwat. Apa respon dari Nabi alaihi salatu wasalam? Allahu akbar. Innaha as-sanan. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, Allahu akbar. Hal tersebut demi Allah, demi Allah yang jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berada dalam genggaman tangannya. Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan Nabi Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Satu aja, ilahan. Kama lahum aliyah, sebagaimana mereka juga punya banyak sesembahan. Kita mah satu aja. Minta dhatu anwat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Maka Allahu alaihi wasallam, Allahu akbar. kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa, buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka punya beberapa patung sembahan. Qal innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, kalian dasar kaum yang bodoh. Kebodohanlah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam keyakinan syirik, minta patung sesembahan. Jadi meminta Zatu Anwat untuk tabarruk, ngalap barokah dari kayu tersebut, agar senjata yang digantungkan di sana menjadi bertuah, itu sama dengan meminta patung sesembahan. Lalu berkata Nabi SAW, latarkabunna sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Sampai apabila mereka itu masuk ke dalam lubang bayawak, niscaya kalian akan mengikutinya. Berdasarkan hal itulah, maka bertabarruk kepada benda yang di benda itu tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya bahwa itu mengandung barokah, lalu kita yakini sebagai sesuatu yang mengandung barokah, maka itu merupakan penyimpangan dari masalah tauhid. Apa yang tidak dijelaskan mengandung barokah, jangan diyakini sebagai sesuatu yang mengandung barokah. Baik itu benda, waktu, ataupun tempat, ataupun orang. Ya, ada keterangan dari Allah dan Rasulnya beberapa poin tertentu mengandung barokah. Ya, ada. Seperti contohnya tempat. Apa saja yang mengandung barokah, ya masjid-masjid. Di sana ada banyak barokah. Kalau dipakai ibadah, ya. Waktu, contohnya Lailatul Qadar, contohnya bulan Ramadan, malam harinya. Ya, contohnya seluruh perbuatan amal soleh itu mengandung barokah. Kalau orang, contohnya seluruh tubuh Nabi SAW itu mengandung barokah. Sampai air wudhu bekas Nabi SAW pun diperebutkan, keringatnya pun diperebutkan, kemudian rambutnya pun disimpan oleh para sahabat walaupun orang yang sudah meninggal atas sepengetahuan Nabi SAW dan beliau tidak melarangnya. Jadi tabarruk kepada pohon contohnya dulu sudah ada. Para sahabat yang baru saja masuk Islam meminta tabarruk kepada Zatu Anwat. Lalu dilarang. Karena itu sama dengan meminta patung sesembahan, karena itu adalah syirik. Termasuk hal penting yang bertolak belakang dengan tauhid dan bisa merusak tauhid adalah sihir. Sihir ini sesuatu yang real, nyata. Diterangkan oleh Quran, dijelaskan oleh hadis. Ada cara menangkalnya dalam Quran ataupun dalam hadis. Realita yang kita lihat juga ada banyak kejadian kasus sihir. Mengingkarinya adalah sesuatu yang terlalu dipaksa-paksakan, terlalu menyimpan akal di atas realita dan nas Al-Quran dan hadis. Apa makna sihir? Wahuwa ibaratun amma khafiya walatufa sababuhu. Sihir itu adalah sesuatu yang sebabnya amat sangat samar dan halus. Sumia sihran liannahu yahsulu bil umuri bi umurin khafiyah latudrak bil absar. Disebut sihir. Makna sihir secara bahasa artinya menipu atau merayu. Karena dengan sihir bisa meraih sesuatu dengan sebab yang samar yang tidak terjangkau oleh pandangan mata atau oleh indera. Bentuknya bisa berupa benda-benda yang disebut jimat, bisa berupa mantra-mantra yang mengandung syirik, bisa berbentuk ucapan-ucapan, doa-doa sama kepulan-kepulan asap. Sihir bisa berpengaruh kepada hati orang tapi tidak merusak badan. Bisa juga berpengaruh kepada badan, tidak merusak jiwanya, bisa juga dua-duanya. Bisa menyebabkan korbannya sakit, bahkan terbunuh. Bisa menyebabkan antar suami dan istri yang saling mencintai menjadi saling membenci dan kemudian bercerai. Efek sihir terjadi atas izin Allah Azza wa Jalla, izin yang kauni dan qadari. Dan itu adalah amalan syaitan. Yang dimaksud dengan masyiah kauniyah qadariyah, kehendak Allah yang kauni dan qadari. Kauni itu artinya alami. Qadari itu artinya yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapapun orangnya, baik soleh atau salah, laki atau perempuan, ahli ibadah atau yang abai terhadap ibadah, bisa disakiti enggak orang itu? Bisa. Disakiti oleh orang, oleh sesama manusia. Disakiti oleh benda. Seorang nabi, kalau dilukai dengan pedang, berdarah apa tidak? Berdarah. Terluka apa tidak? Terluka. Sakit apa tidak? Sakit. Siapapun pelakunya, orang atau umpai binatang, kalau digigit binatang yang suka menggigit, ya sakit. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kemaksuman Nabi SAW. Masa Nabi kan maksum, tapi dilukai oleh pedang berdarah. Tidak ada hubungan antara maksum dengan aspek kemanusiaan beliau sebagai nabi, sebagai manusia biasa. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan oleh Muhammad, aku itu manusia biasa seperti kalian. Jadi kalau beliau lupa, lupa. Orang-orang suka lupa, beliau lupa. Orang kalau tidak makan lapar, beliau juga begitu. Suka enggak nabi kelaparan? Iya. Suka enggak Nabi sakit hati? Iya. Suka enggak Nabi bersedih? Iya. Ketika anaknya Ibrahim meninggal, beliau menangis. Suka enggak beliau berdarah ketika perang? Iya. Ketika perang Uhud, beliau berdarah sampai 4 gigi depannya tanggal. Tidak ada hubungan dengan kemaksuman. Termasuk bila yang menyakiti, mengganggunya ini adalah seorang jin. Bukan seorang, sejin. Karena bukan orang. Setan dari bangsa jin. Orang bisa melukai Nabi SAW? Iya. Jin bisa melukai Nabi SAW? Iya. Itu sesuatu yang manusiawi. Salah satunya melalui media sihir. Makanya hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, iya, Nabi SAW pernah terkena sihir. Dan ini tidak ada kaitannya dengan kemaksuman beliau. Kemaksuman beliau hanya dalam perkara yang berkaitan dengan penyampaian risalah, penyampaian dakwah. Itu beliau enggak salah dalam hal itu. Nah, jadi disebutkan wahuwa amalun syaitaniyun. Ini adalah amalan syaitan. Wa kathiru minhu la yutawassalu ilaihi illa bisyirk. Wa taqarrub ilal arwahil khabithah bisyai'in mimma tuhib. Dan kebanyakan sihir ini tidak bisa berhasil diperoleh kecuali dengan cara-cara yang mengandung syirik. Dengan bertaqarrub kepada setan dari kalangan bangsa jin. Melakukan sesuatu yang disyaratkan oleh setan yang mereka cintai. Kadang-kadang beristianah atau meminta bantuan kepada jin-jin tersebut untuk berkhidmat melayani mereka dengan cara-cara syirik. Oleh karena itu, tidaklah syariat menerangkan tentang syirik, tentang sihir, kecuali pasti berdampingan dengan syirik. Syiriknya sihir karena dua aspek. Aspek pertama adalah ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluq bihim wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbunahu liyaqumu bi khidmatihi. Pertama, di dalam sihir terkandung istikhdam kepada syaitan. Istikhdam itu meminta bantuan, meminta pelayanan dari syaitan dari kalangan bangsa jin dan bersandar kepada mereka, manut kepada mereka, melaksanakan seluruh syarat yang mereka tetapkan. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam surah Jin, "Annau kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa." Bahwa ada beberapa laki-laki di kalangan bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di kalangan bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Itu hanya menambah kedurhakaan, kesombongan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu terlarang. Dan yang menjadi asbabun nuzul dari ayat itu adalah orang-orang zaman jahiliyah dahulu kalau melewati tempat, lembah, gunung yang dianggap angker, diyakini di sana ada penunggunya, mereka suka minta perlindungan kepada pemimpin jin yang ada di sana. Selalu begitu. Agar anak-anak buahnya itu tidak apa? Tidak mengganggu. Setelah Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang itu, kemudian mengganti dengan ruqyah syar'iyyah, dengan jampe mantra yang syar'i, karena berdasarkan wahyu dari Allah melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, apabila seseorang singgah di suatu tempat lalu dia berkata, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu, aku berlindung, berlindungnya bukan kepada zat Allah tapi bi kalimatillahi tammah, berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Kalimat Allah bagian dari sifat Allah. Dan sifat Allah sama dengan zat Allah, bukan makhluk. Boleh kita berlindung kepada beberapa sifat Allah. Termasuk hadis riwayat Imam Muslim ini. Jadi siapa orang yang singgah di satu tempat, lalu dia berkata, a'udhu bi kalimatillahi tama min syarri makhluk, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya, lam yadurhu syai'un, maka orang itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi lagi dari tempat itu. Ikhwan, akhwat, kalau singgah di suatu tempat, nginep di tempat itu atau istirahat beberapa saat, beberapa jam, dan dikhawatirkan di sana ada gangguan, baca kalimat tadi, doa tadi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini sahih baik diroyah ataupun riwayah. Sahih riwayatnya maknanya sanadnya sahih. Diroyahnya sahih atau benar maknanya isi kandungannya benar. Bahwa orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari seluruh kejahatan makhluknya, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun. Lalu beliau menceritakan satu pengalaman. Kemanapun aku pergi dan dimanapun aku singgah atau sekedar lihat, aku baca ini dan tidak pernah ada kejadian apapun. Suatu saat aku singgah di suatu tempat, tiba-tiba aku digigit oleh binatang berbisa. Maka aku pun ingat bahwa tadi ketika masuk ke tempat itu aku lupa untuk berdoa, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaqa. Lupa, akhirnya gawakwa digegel. Di apa? Disengat atau digigit oleh binatang berbisa, ya. Jadi pertama, di dalam sihir ada permintaan bantuan kepada bangsa jin. Dan ini syirik. Seringkali si jinnya itu menetapkan syarat yang menyebabkan orang itu murtad dari ajaran Islam. Syaratnya itu dengan menginjak mushaf Al-Quran umpamanya. Atau syaratnya itu dengan menyatakan tulis ayat Al-Quran selembar, dua lembar atau seluruhnya masukkan ke dalam WC. Dan itu bisa membuat pelakunya kufur karena menghinakan kalamullahi azza wa jalla. Ini alasan yang pertama kenapa sihir itu dihukumi syirik. Kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatil lillahi fi dhalika wa hadha kufrun wa dhalalun. Kedua, di dalam sihir itu ada klaim, pengakuan bahwa dirinya mengetahui perkara gaib. Dirinya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan menyerupai perbuatan Allah Azza wa Jalla dalam hal itu. Dan ini i'tikad yang kufur dan sesat. Makanya ketika Allah menurunkan dua malaikat dengan tugas mengajarkan sihir. Siapa dua malaikat ini? Harut dan Marut. Diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke muka bumi. Dengan satu tugas, ajarkan sihir sebagai ujian bagi manusia. Tapi setiap manusia yang datang untuk belajar sihir wajib diingatkan. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan mempelajari sihir ini. Selalu begitu. Itu tugas dari Allah Azza wa Jalla. Apakah Harut dan Marut itu durhaka karena mengajarkan sihir yang syirik dan kufur? Tidak, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap yang datang ingatkan, innama nahnu fitnah fala takfur wala takfur. Kami hanya fitnah, jangan kamu kufur dengan belajar sihir. Tapi kalau ada orang ngeyel, kekeh, ingin belajar sihir, ajarkan dengan konsekuensi yang sudah diterangkan. Maka tugas Allah bagi malaikat Harut dan Marut ini disebut dengan tugas jabali. Bukan tugas syar'i. Dan banyak malaikat, dengan semua malaikat melaksanakan tugas jabali dan bukan tugas syar'i. Ada malaikat yang ditugaskan ruku terus, sujud terus, doa terus, zikir terus. Itu jabali. Makna jabali memang mereka diciptakan untuk itu, diberikan kemampuan untuk itu, tidak diberikan keinginan untuk menolak, tidak diberikan kemampuan untuk menolak. Tidak diberi keterbatasan fisik. Kalau kita sujud 10 menit begitu ya, apa yang terjadi? Singsiremen, kesemutan, gak bisa bangun karena terbatasnya kemampuan fisik kita. Kalau malaikat sejak diciptakan sampai kiamat sujud terus, gak akan singsiremen, gak akan cangkel, gak akan pegel, gak akan baal, gak akan mati rasa. Mereka diberi kemampuan itu, tidak diberi kendala, tidak diberi keinginan untuk menolak, dan tidak diberi kemampuan untuk menolak. Beda dengan kita, kita diperintah, tapi diberi keinginan untuk menolak, kemampuan untuk menolak. Maka banyak manusia-manusia yang menolak perintah Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang menunaikannya, berarti dia sudah melalui perjuangan hebat melawan hawa nafsunya untuk menolak, melawan kelemahan dirinya untuk melaksanakan perintah itu. Tetap dia melaksanakan perintah itu, maka diberi pahala. Kalau enggak, dosa. Kalau malaikat, ibadahnya tidak dipahalai. Dan kalau tidak menurut, tidak dianggap berdosa karena tidak akan tidak menurut. Tidak akan tidak menurutnya berarti selalu nurut. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat enggak pernah sekejap pun maksiat kepada Allah. Dan selalu melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada malaikat yang durhaka. Termasuk di kalangan malaikat ada yang memproses tubuh kita bila kita mau melakukan sesuatu. Jangan dikira kita begini saya mengangkat tangan itu murni hasil ikhtiar saya. Enggak, ini digerakkan oleh malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla. Saya ingin berbuat begini, diproses oleh malaikat. Saya ingin berbuat begitu, diproses oleh malaikat. Semuanya begitu. Termasuk bila orang mau berdosa atau mau bermaksiat. Orang mau sujud ke patung, syirik apa tidak? Syirik. Dia ingin begitu. Keyakinannya yang rusak menyebabkan dia begitu, diproses tidak oleh malaikatnya, diproses. Tidak mentang-mentang ini mau syirik nih, biarkan ajeg saja. Enggak, tetap dia bisa sujud kepada patung. Tetap dia bisa melakukan ibadah kepada patung, diproses oleh malaikat. Itu tugas jabali mereka. Apakah malaikatnya berdosa karena ta'awun alal itsmi wal udwan? Enggak, karena itu tak tugasnya. Termasuk malaikat Harut Marut. Ditugaskan oleh Allah turun ke muka bumi. Lalu diperintahkan mengajarkan sihir kepada manusia sebagai apa? Ujian. Itu tugas jabali. Bukan tugas syar'i. Sebelum diajari, peringatkan. Innaman nahnu fitnatun falatakfur. Kami ini fitnah. Jangan kamu kufur dengan belajar sihir ini. Ini menunjukkan belajar sihir adalah kufur. Harut dan Marut malaikat yang taat. Mereka mengajarkan sihir atas perintah Allah sebagai ujian. Adapun kisah tentang Harut dan Marut bahwa dia melakukan kemaksiatan di langit, terpincut oleh wanita namanya Zahrah, kemudian diusir oleh Allah, diturunkan ke muka bumi, lalu mengajarkan sihir, itu yang enggak benar. Enggak ada kisah itu di dalam riwayat-riwayat, baik sahih ataupun dhaif, palsu pun tidak ada. Yang dikarang-karang saja itu. Mana mungkin malaikat kepincut sama wanita. Terus mana mungkin wanita namanya Zahra bisa naik ke langit, memincut malaikat. Apa malaikat itu laki-laki? Sehingga harus kepincut sama perempuan? Enggak. Malaikat tidak laki-laki, tidak perempuan. Tidak diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan. Dari segi gender, enggak. Karena itulah maka tidak mungkin para malaikat kepincut oleh kecantikan seorang wanita, enggak sama sekali. Ya. Nah, penjelasan itu menunjukkan sihir itu kufur. Allah pun berfirman dalam masih surat yang sama, Al-Baqarah 102, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqo. Padahal mereka tahu bahwa siapa orang yang membeli sihir dengan keimanannya. Belajar sihir, maka dia tidak memperoleh bagian apa-apa di akhirat kelak. Makanya sihir dianggap kufur dan juga syirik bagi para pelakunya. Dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Membinasakan pelakunya. Pelaku dari 7 perkara ini. Siapa yang melakukannya dia binasa. Diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Seluruh amal-amal baik yang pernah dilakukannya terhapus oleh 7 perkara ini. Hindari 7 perkara ini dalam kehidupan kita. Ya. Berkata para sahabat, ya Rasulullah wa mahun. Wahai Rasulullah, apa sajakah 7 perkara tadi? Lalu beliau menjawab, pertama asyirku billah. syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang terjerumus dalam syirik, rugi dunia, rugi akhirat. Seluruh ibadah yang pernah dilakukan itu terhapus. Jangankan kita. Yang ibadahnya, pahalanya, amal solehnya, kebaikannya enggak seberapa. Dari segala segi, baik kuantitas ataupun kualitas. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang ibadahnya tak ada yang menandingi dari segi kualitas ataupun kuantitas. Pahalanya pasti banyak. Seandainya beliau melakukan perbuatan syirik, niscaya hapus seluruh amal baik yang pernah dilakukannya. Allah berfirman, lain asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, maka pasti batallah seluruh amal-amal kebaikan yang pernah kamu lakukan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita yang kebaikannya enggak seberapa. Maka melakukan syirik membinasakan kita. Itu yang pertama. Asyirku bila. Kedua, wasihir, sihir. Sudah diterangkan tadi. Sihir termasuk perbuatan syirik dan kufur. Ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Allah Azza wa Jalla dalam hal ini tidak menyatakan jiwa yang muslim, enggak. Tapi umum, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bilhaq. Termasuk membunuh orang kafir, kafir dhimmi atau ahdi, tanpa uzur, tanpa alasan. Tidak boleh. Beliau menyatakan, siapa man adha dhimmiyan faqad adhani. Siapa yang menyakiti kafir dhimmi, au mu'ahidan, atau kafir mu'ahad. Sungguh dia telah menyakiti aku. Apalagi dibunuh, tidak boleh. Apalagi seorang muslim, sesama muslim. Untuk urusan dunia, tidak boleh. Membinasakan. Karena apa? Seluruh dosa orang yang dibunuh ditanggungkan, dipikulkan kepada orang yang membunuhnya. Dosa membunuhnya itu sendiri sudah luar biasa besar. Ditambah dosa orang yang dibunuh, yang menjadi korban pembunuhan dia, ditimpakan kepada yang membunuhnya nanti. Illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang benar. La yahillu damu mri'in illa bi ihdats tsalats. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu di antara tiga alasan. Pertama, ats-tsayyibuz zani. Tsayyib yang berzina. Laki ataupun perempuan yang pernah nikah, baik masih punya suami atau istri ataupun sudah janda atau duda lalu berzina. Halal. Bagaimana cara dibunuhnya? Enggak bisa sembarangan tembak dor. Enggak bisa. Gantung saja gantung, enggak. Kalungi bakar, ban terus bakar, enggak boleh. Tapi melalui persidangan, nanti hakim yang menentukan vonis dirajam. Melalui proses. Enggak boleh kita umpah cross country ke gunung, tiba-tiba ada ilalang bergoyang, kemudian dilihat, ada yang berzina, langsung rajam di sana, enggak boleh. Ini bukan wewenang kita, tapi wewenang siapa? Hakim. Ini yang pertama, ats-tsayyibuz zani. Kedua, awan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, qisas. Keluarga kita dibunuh, boleh si pembunuhnya kita bunuh lagi melalui proses persidangan. Nanti hakim yang menentukan vonisnya. Ketiga adalah al-mufariqu lil jama'ah, at-tariqu lid-dinihi al-mufariqu lil jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya, murtad, atau yang memisahkan diri dari jamaah. Yang dimaksud memisahkan diri dari jamaah, bukan jamaah sempalan. Bentuk beberapa orang, buat jamaah, angkat pemimpin, baiat jamaah, anggotanya 10 orang. Keluar, bunuh. Bukan. Itu bukan jamaah, tapi itu firqah. Yang dimaksud jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin secara keseluruhan. memisahkan diri dari jamaah artinya murtad, keluar dari Islam. Makanya at-tariku li dinihi, meninggalkan agamanya. Al-mufarikul jamaah, al-mufarikul jamaah itu badal dari at-tariku li dinihi. Maknanya sama, meninggalkan agama alias murtad, memisahkan diri dari jamaah, maknanya murtad, keluar dari komunitas kaum muslimin karena beda akidah, beda agama, beda keyakinan. Man baddala dinahu faqtulu, siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Itu alasan-alasan yang benar untuk menghalalkan darah seseorang. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak boleh dibunuh hanya karena dendam pribadi. Itu yang ketiga yang juga binasakan. Keempat, wa aklur riba. Nah, kalau ini mungkin, kalau 1, 2, 3 mungkin kita tidak akan melakukan syirik, tidak, terus sihir, tidak, terus membunuh juga tidak, gitu ya. Keempat, ini mungkin masih ada, masih banyak, makan harta riba. Bukan berarti kita menjadi rentenir, enggak. Tapi kita nabung di bank, dapat apa? Ribanya, bunganya. Cukup deposito saja 10 miliar. Setiap bulan makan apanya saja? Bunganya saja. Cukup apa tidak hidup sebulan dengan bunga deposito 10 miliar? Lebih kayaknya, saya gak tahu tuh berapa bunganya setiap bulan. Yang jelas mah puluhan jutanya. Kalau 10 miliar. Kelimanya, wa aklu malil yatim, memakan harta anak-anak yatim. Keenamnya, wa tawalla yauma zuhaf, berpaling, kabur dari medan perang. Tidak boleh kabur dari medan perang. Dosa besar. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhalladzina amanu, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah berhadap-hadapan dengan musuh di medan perang, fala tuwalluhumul adbar, jangan kamu lari kabur ke belakang, lari dari medan perang, enggak boleh. Ini Al-Qur'an. Melakukannya dosa besar. Lalu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara 7 perkara yang binasakanlah lari dari medan perang. Ketujuh, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh orang-orang mukmin yang baik-baik, orang-orang mukminat yang menjaga diri dari perbuatan bejat, perbuatan fahsya ataupun mungkar, dituduh sebagai perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan pezinah umpamanya. Si penuduhnya itu terkena dosa yang sangat besar. Ini 7 perkara yang membinasakan. Pertama adalah syirik, yang kedua sihir. Dan urutan ini menunjukkan kadar dosa, kadar besarnya dosa berdasarkan urutan ini. Yang pertama adalah syirik, itu dosa terbesar. Kedua sihir, karena di dalamnya mengandung unsur syirik juga. Berdasarkan hal itu, maka mempelajari syirik, mempraktekan syirik, mempelajari sihir, mempraktekan sihir, termasuk perbuatan yang bertolak belakang dengan tauhid dan bisa merusak tauhid yang sudah ada dalam diri kita. Jadi dalam pertemuan ini kita membahas 4 jenis perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang sebenarnya merusak tauhid. Yang pertama adalah memakai gelang yang diyakini bisa apa? Bisa menolak penyakit atau menyembuhkan penyakit. Yang keduanya menggantungkan jimat, termasuk bermantra, termasuk pelet atau asihan. Yang ketiganya tabarruk kepada benda-benda tertentu yang Allah dan Rasulnya tidak menetapkan adanya barokah dalam hal itu. Kecuali kalau ada keterangan benda itu mengandung barokah, silakan. Seperti contohnya zam-zam, ya itu mengandung barokah. Kata Nabi SAW, ma'uz zam-zam lima syuribalahu. bahwa air zam-zam itu berkhasiat sesuai dengan niat ketika meminumnya. Ketika meminum, niatkan dengan niat-niat yang baik, lalu minumlah. Jangan lupa basmalahnya. Jangan lupa memakai tangan kanannya. Itunya yang wajib. Basmalah wajib, tangan kanan wajib. Berdoa nama sunnah. Jangan sampai saking ingin doanya, lupa dua hal ini. Ya tidak bismillah, ya pakai tangan kiri. Itu mah namanya morojulang ngelepaskan pesing. Memburu sesuatu yang sunnah, tapi meninggalkan sesuatu yang wajib. Salah kaprah, dia berdosa. Yang sunnahnya pahalanya tak sebesar yang wajib dilakukan, yang wajibnya yang pahalanya besar dan dosa bila ditinggalkan, malah ditinggalkan. Ya. Kata beliau, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam berhasiat sesuai dengan niat ketika meminum. Ya ada barokah di sana, silakan. Itu yang membedakan zam-zam dengan yang lain-lainnya. Ya. Dan yang terakhir sihir tadi. Empat perkara yang merusak tauhid yang kita jelaskan di hari ini. Pertama, memakai gelang yang diyakini bisa menghilangkan atau mencegah penyakit. Kedua, mengenakan jimat. Ketiga, tabarruk kepada benda-benda tertentu. Dan keempat, sihir. Ya, cukup sore ini sampai di sini. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya-jawab. Kepada Akhi Fawas di studio Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya-jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi yang penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak tadi. Di kesempatan pertama kami coba sapa dari penelpon 021-823-6543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan. Pukul 4 barusan Ustaz telah menggerai beberapa permisalan orang yang berbuat maksiat dengan orang yang berbuat kemusyrikan. Pertanyaan saya, ada apakah gerangan orang-orang tersebut tidak disegerakan diberikan hidayah pada Allah? Dan yang kedua, bolehkah kita mempelajari tentang mikro ekspresi? Mikro apa Bu? Mikro ekspresi. Misalnya orang dalam keadaan marah, dia terlihat dari alis matanya. Mohon nasihatnya, Tad. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Silakan Ustaz. Ibu yang barusan bertanya, barakallahu fik. Semoga Ibu sehat. Barokah usianya ya. Pertanyaan pertama tentang orang yang terjerumus ke dalam syirik, kufur atau maksiat, kenapa oleh Allah Azza wa Jalla tidak diberi hidayah untuk taubat? Ya, pertama, Allah jauh lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak disesatkan. Allah berfirman, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu biman ihtada. Dalam ayat lain, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang yang layak dibiarkan sesat dan siapa yang layak diberikan hidayah. Allah lebih tahu alasannya, ya. Lalu Allah merinci dalam banyak ayat, juga dalam banyak hadis, siapa saja orang-orang yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak layak. Yang layak diberi hidayah adalah orang-orang yang banyak melakukan kebaikan, ibadah dan amal soleh. Seluruh ibadah, kebaikan, amal soleh itu mengundang turunnya hidayah Allah. Dalam Al-Quran Allah banyak menerangkan contoh. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Ucapkan oleh kalian ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, ayat yuwaffiqukum lil a'malis shalihah. Allah akan memberi hidayah, taufik kepada kamu untuk melakukan amal soleh, untuk mensolehkan amal-amal kamu. Ayat ini menjelaskan hidayah Allah turun karena orang itu berbuat sesuatu yang baik berupa berkata yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Perkataan yang baik, qawlan sadida itu bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir, bisa belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Bisa juga berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang benar, ya, cara yang ma'ruf. Itu semua qawlan sadida. Itu mengundang turunnya hidayah Allah. Allah menyatakan yuslih lakum a'malakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian. Maknanya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian untuk beramal soleh. Ini salah satu ayat. Hidayah turun karena balasan atas perbuatan baik orang itu sebelumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim berkata Nabi SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi SAW, wajib kalian berbuat jujur. Karena kejujuran itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah. Menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir ini ada dua maknanya. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Pertama, bir itu adalah berbuat kebaikan. Kedua, bir bisa berarti terlepas dari sebuah kebiasaan dosa. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wajib kalian jujur. Kejujuran itu bisa menuntun pelakunya kepada perbuatan baik. Ini menunjukkan, mengisyaratkan makna menunjukkan kepada perbuatan baik. Kejujuran mengundang turunnya hidayah Allah untuk berbuat baik setelah melakukan kejujuran tadi. Diberi hidayah. Sebaliknya, jadi intinya kalau hidayah Allah turun karena balasan atas kebaikan baik orang itu sebelumnya, gitulah. Sebaliknya, Allah membalas orang-orang yang berdosa dan maksiat dengan cara dicabutnya hidayah itu dari diri dia. Hidayah yang sudah ada sebelumnya Allah cabut karena dia bermaksiat. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai lanjutan dari hadis yang barusan, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ini ada dua maknanya. Pertama adalah al wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua al khuruj minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia enggak berani melakukan dosa ini, enggak berani. Kegedean itu dosanya. Setelah dia berdusta, tiba-tiba kok nekat berani melakukan dosa-dosa yang sebelumnya tidak berani dia lakukan. Sebelum dia berdusta, dia biasa memelihara tahajud, saum Senin Kamis, baca Al-Quran, dan yang lain-lainnya. Setelah berdusta, tiba-tiba berat untuk melakukan semua itu. Akhirnya ditinggalkan. Itu khuruj ani ta'ah, keluar dari ketaatan. Berdusta menyebabkan tercabutnya hidayah Allah dari diri orang tersebut. dan berdusta menyebabkan terdorongnya orang itu untuk melakukan dosa dan maksiat dalam bentuk selain dusta, dalam bentuk yang lainnya. Walhasil, kenapa Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada seorang? Selain karena rahmat dan kasih sayangnya, juga pasti ada sebab. Siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang layak dibiarkan sesat, Allah lebih tahu. Dan semua sikap Allah itu, penetapan Allah itu didasarkan kepada sikap adil dan hikmahnya. Pasti adil. Allah mengetahui lahir batinnya setiap orang. Kalau kita kan hanya mengetahui lahiriah seseorang. Allah mengetahui orang itu setiap saat, setiap detik, tanpa henti. Kalau kita kan mengetahui orang hanya ketika ketemu, ketika ngobrol, ketika kita berinteraksi. Di luar itu kita tidak tahu. Maka Allah lebih tahu siapa yang layak diberi hidayah dan siapa yang tidak. Cuma Allah menerangkan salah satu penyebab orang itu tidak diberi hidayah. Termasuk tidak diberi hidayah untuk tobat, mungkin orang tersebut masih memiliki etikat syirik, etikat kufur, keyakinan bidah, dan keinginan untuk bermaksiat yang menggebu-gebu, dan sedikit kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, kecenderungannya kepada keburukan lebih besar daripada kepada kebaikan. Orang seperti itu tidak akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Pak Was. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kami angkat dari pendengar melalui pesan singkat. Ada dua penanya yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah cara atau kiat-kiat untuk menjauhkan keluarga, terutama orang terdekat, semisal suami atau istri atau orang tua dari kesyirikan, manakala mereka pun ditengarai memelihara makhluk-makhluk gaib berupa jin di rumah dan dipercaya bahwa jin tersebut bisa melindungi dirinya dan keluarganya. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik, ini pertanyaan terakhir ya. Cara yang harus kita lakukan tentu saja mendakwahinya. Memberikan informasi tentang bahayanya perbuatan itu. Sampaikan ayat bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum murhaqa. Ada sebagian orang meminta perlindungan kepada sebagian jin. Itu hanya menambah kedurhakan. Sampaikan ayat itu. Surah Jin ayat yang ke-6. Terus juga sampaikan kepada mereka beberapa keterangan tentang yang tadi saya ungkapkan. Kalau ada bukunya baca, sampaikan. Itu yang pertama, pokoknya dakwahi mereka. Mungkin mereka melakukan itu karena ketidaktahuan. Itu pertama. Kedua, upayakan memupuk iman mereka. Dengan cara apa? Coba ajak ke pengajian. Kalau memungkinkan, yuk ikut ke pengajian. Nilai sendiri apa yang diterangkan guru saya nanti di pengajian. Semoga mereka mau, dan setelah itu ketagihan. Memperoleh hidayah dari Allah dan terus menerus ingin hadir ke pengajian. Kalau enggak, setel aja radio di rumah, biar mereka juga dengar. Kalau di radio itu sedang membahas masalah fikih, padahal dia masalah tauhid, coba diputar ulang, ada di YouTube, ya, ada di media-media sosial, pilih materi tentang hal itu, perdengarkan kepada mereka. Dan seterusnya, pokoknya sampaikan dakwah kepada mereka. Sampaikan ajakan kepada mereka dan pupuk iman mereka untuk terupgrade sehingga nanti karena imannya itu mereka berhenti sendiri. Karena takutnya terhadap azab karena berbuat syirik. Kadang orang tahu iya ini syirik, tapi enggak apa-apalah. Yang penting di dunia ini happy. Kadang-kadang ada orang yang nekat seperti itu. Karena kurangnya iman. Coba pupuk iman, ya. Keempat, jangan lupa mendoakan mereka agar Allah membuka pintu hati mereka dan menurunkan hidayahnya kepada mereka, maka insya Allah itu sangat membantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan jumpa kembali di Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.